hatiki masuk tak samudro sun arungi. Terus no sing taroso iki ora mung terus no ranggo ati arpo udan bledek sing ngalangi gedene ombak dadi tsunami iyo mung kowe sing tak tresnani kabeh yo mung kanggo kowe ora ono liyane nadyan akeh wanita nawake tor atiku ra iso ngilangi kowe mungkin iki dalanku kepati-pati tresno marang siramu. Semua rasa cinta hanya untuk dirimu.